Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Fanaqidina azakumullah, sebelum pertanyaan saya bacakan penjelasan dari Sa'di rahimahullah berkaitan dengan contoh yang kelima ini pada risalah yang saya sebutkan judul panjangnya tadi. Di risalah itu beliau membawakan sebuah ayat di Al-Ahzab ayat yang keempat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdi as-sabil. Dan Allah mengucapkan, berfirman dengan kebenaran, dan Allah lah yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, yahdi as-sabil. Kata Sa'di rahimahullah, fahadihi al-ayatul karimah farrahat bi anna Allah ta'ala yaqulul haq. Ayat yang mulia ini menegaskan bahwa Allah ta'ala yaqulul haq, mengucapkan yang hak. Wa huwa as-sidqu wal yaqinu fi akhbarih wal 'adlu wal hikmatu fi awamirihi wa nawahih. Pengertian Allah mengucapkan yang benar ialah ucapan yang jujur dan yakin pada berita-beritanya, ucapan yang adil dan penuh hikmah pada perintah dan larangan-larangannya. Dua ini. Benar, jujur pada beritanya, adil, penuh hikmah pada perintah dan larangan. Kata Sa'di rahimahullah, fa kullu ma akhbara bihi fa huwa haqqun wa sidqun wa nafi'un lil 'ibadi fi islahi aqaidihim wa akhlaqihim wa dinihim wa dunyahum. Maka semua yang Allah beritakan itu pasti hak, benar, pasti jujur, pasti bermanfaat untuk hamba-hambanya, memperbaiki akidah mereka, memperbaiki akhlak mereka, memperbaiki agama dan duniawiyah mereka. Wa kullu ma amara bihi fa huwa birrun wa khairun wa ihsanun wa naf'un wa barakah. Semua yang Allah perintahkan itu pasti kebajikan, kebaikan, ihsan, kemanfaatan dan barakah. Wa kullu ma naha anhu fa huwa syarrun wa fasadun wa dararun. Dan semua yang Allah larang pasti jelek, pasti kerusakan dan mengandung kemadharatan. Wala farqa fi hadza baina al-umur diniyah wa dunyawiyah. Tidak ada bedanya dalam bab ini antara perkara-perkara diniyah atau duniawiyah. Baik yang Allah perintahkan dalam perkara din atau perkara dunia, yang Allah larang dalam perkara din atau perkara dunia. Ini prinsip agama itu, prinsip beragama. Beliau mengatakan bahwa syariatul Islam kulluha tafsilun li hadzal asl azim. Dan bimbingan Islam seluruhnya itu rincian, detail menjabarkan prinsip yang agung tadi. Alladzi dzakarahu Allah fi hadzal ayah wa ghairiha. Prinsip yang agung yang Allah sebutkan dalam ayat di atas dan ayat yang lain. Jadi perinciannya, detailnya pada bimbingan Islam secara keseluruhan. Kalau teman cermati semua akhbar, berita Al-Quran, berita hadis yang sahih, pasti benar, pasti jujur, pasti membawa kemanfaatan. Atau mencermati semua perintah-perintah Islam, pasti baik, berbuat baik kepada orang lain, membawa kemanfaatan, kemaslahatan dan keberkahan. Kalau kamu terima semua larangan Islam juga demikian, pasti jelek, pasti merusak, dan pasti membawa kemadharatan. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan setelah itu, wahuwa yahdis sabil, dan Allah lah yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. As-sabil, kata beliau, wahuwa tariqul musil al-haq, jalan, tariq, jalan yang menyampaikan kepada kebenaran. Alladhi yaqulu wa yahkumu bih, al-haq, yang Allah berfirman dengannya dan berhukum dengannya. Kata As-Sa'di rahimahullah, fatakaffarallahu li'ibadihi, maka Allah menjamin bagi hamba-hambanya, annahu labudda yubayyina lahum hadzal haqqan nafi', Allah pasti akan menerangkan, menjelaskan kepada mereka al-haq yang bermanfaat ini, bil adillah al-wadihah al-aqliyah wal-aqliyah, diiringi dengan dalil yang jelas gamblang, dalil akal atau nakli syariat. Ila akhiri kalamihi rahimahullah. Ini dari beliau dan banyak kalam-kalam yang lain pada kitab tersebut yang menggambarkan tentang prinsip ini. Agama Islam, agama hikmah, selaras dengan fitrah yang selamat, sesuai dengan akal yang sehat, membawa kemaslahatan, kemanfaatan, dan membawa al-falah. Barakallahu fikum. Detailnya, ya, mengkaji Islam secara rinci, mengkaji fikih Islam, mengkaji akidah Islam, perhatikan poin-poin yang terkait dengan masalah hikmah-hikmah di atas. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Dengan membahas bab ini, kita semakin yakin, semakin mantap dalam berislam. Yakin agama Islam agama yang benar, agama yang agung, agama yang indah. Yang kedua, menyemangati kita untuk semakin semangat mengkaji, mendalami agama Islam. Ya, menguatkan iman. Sekaligus kita berjuang menyampaikan Islam yang hak ini, yang mulia ini, kepada masyarakat kita seindah mungkin, seagung mungkin. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab.